Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan terakhir kita telah mulai membahas tentang nama Allah Azza wa Jalla, yaitu As-Sayyid. Napa? As-Sayyid. Yang kalau dicarikan padanannya di bahasa Indonesia kira-kira adalah Sang Penguasa Mutlak. Napa? Sang Penguasa Mutlak. Seperti biasa, setelah kita mengupas makna yang dikandung dalam sebuah nama dari Asmaul Husna, kita akan mengkaji apa buah manis yang akan dipetik manakala kita mengimani nama As-Sayyid. Yang punya kitabnya silakan dibuka halaman 56. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Syekh Abdul Aziz bin Nasir al-Jalayl hafizahullah ta'ala. Min athar al-iman bi hadha al-ism al-karim. Awalan, lima kana min ma'ani as-sayyid ma yutlaqu 'ala ar-rabb al-malik al-mutawalli al-mutasarrif fi shu'un al-khalq. Kana min athar dhalika wa thamaratihi mahabbatullah 'azza wa jalla wa tawhiduhu wa ijlaluhu wa ta'dhimuhu wa sarfu jami' anwa' al-ibadati lahu wahdahu la sharika lahu. Min atharil imani bihadhal ismil karim, di antara efek yang akan dihasilkan ketika kita mengimani nama Allah As-Sayyid, yang pertama adalah semakin mencintai dan mengagungkan Allah. Apa yang pertama? Semakin mencintai dan mengagungkan Allah. Kok bisa? Apa hubungannya keyakinan kita bahwa Allah adalah As-Sayyid, Sang Penguasa Mutlak, akan menumbuhkan di dalam hati kita kecintaan dan pengagungan kepada Allah? Gimana korelasinya? Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu masih ingat bahwa ada 4 poin yang menunjukkan bahwa Allah adalah penguasa mutlak alam semesta. Masih ingat? Apa coba? 1, Allah adalah yang menciptakan alam semesta. 2, Allah adalah yang mengatur alam semesta. 3, Allah adalah yang menguasai alam semesta. 4, Allah yang memiliki alam semesta. Ketika kita renungi 4 poin ini, penguasa mutlak alam semesta. Berarti Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur. Ketika kita merenungi itu, maka akan muncul di dalam hati kita perasaan cinta kepada Allah. Kenapa bisa demikian? Karena kita ada di muka bumi ini. Itu karena kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menghendaki kita ada, itu Allah. Bukan bapak kita, bukan ibu kita. Bapak dan ibu kita cuma berusaha. Dan yang namanya usaha bisa berhasil, bisa tidak. Ada orang yang sudah berkeluarga, tapi oleh Allah Azza wa Jalla belum dikaruniai anak. Ada? Bukan ada, tapi banyak. Mereka sudah berusaha. Dan mungkin usahanya gak berhenti-berhenti. Lahiriah maupun batiniah. Tapi Allah belum menghendaki pasangan suami istri punya anak. Jadi kalau kita ada di muka bumi ini, maka itu dengan karunia dari Allah. Ketika keberadaan kita di muka bumi ini berkat karunia dari Allah Azza wa Jalla, maka kecintaan kita kepada Allah seharusnya lebih besar dibandingkan kecintaan kita kepada kedua orang tua kita. Betul, orang tua kita adalah sebab kita ada. Itu betul. Tapi yang menakdirkan kita ada di muka bumi ini bukan orang tua kita. Tapi sinten? Allah Azza wa Jalla. Sehingga hak Allah Azza wa Jalla itu di atas haknya sinten? Orang tua. Ya. Maka apa kata penulis? Lamma kana min ma'ani sayyid ma yutlaqu ala rabbil maliki wal mutasarrifi fi syu'unil khalq. Ketika kita memahami bahwa As-Sayyid itu artinya Allah Azza wa Jalla pemilik seluruh makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur seluruh makhluk. Ketika kita meyakini itu, kana min athari dhalika wa thamaratihi, maka efek dan buah yang akan dihasilkan dari keyakinan itu mahabbatullah. Akan muncul napa kecintaan kita kepada Allah. Wa tauhiduhu wa ijlaluhu wa ta'zimuhu. Dan mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa mengagungkan Allah? Karena seluruh alam semesta ini berada di bawah kekuasaan Allah azza wa jalla. Matahari yang sedemikian besarnya bisa setiap hari terbit dari mana? Timur. Terbenam di barat. Itu karena Allah Azza wa Jalla yang memerintahkan matahari itu untuk terbit di arah yang diinginkannya dan terbenam di arah yang diinginkannya. Nurut matahari sama Allah Azza wa Jalla. Bulan pun juga demikian. Sudah berapa ribu tahun bulan terbit sesuai dengan aturan yang Allah bikin. Pertama kali muncul, kecil. Lama-lama, sabit, separuh, terus bulan purnama. Tanggal pinten? 13, 14, 15. Bulan apa? September, Agustus, bulan Hijriah, Muharram, 13, 14, 15. Setelah itu kemudian, mulai berkurang. Dari yang bulan bulat persis, berkurang jadi separuh, terus jadi bulan sabit, terus gak kelihatan. Muncul lagi bulan sabit lagi. Begitu seterusnya ribuan tahun. dan tidak pernah sekalipun bulan protes kepada Allah Azza wa Jalla. Nyong pengin langsung bunder. Begitu nurutnya alam semesta ini kepada Allah, apa enggak menimbulkan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau alam semesta yang sedemikian besar ini, langit, bumi, bulan, matahari, beserta isinya, begitu patuhnya kepada Allah, masa kulo kali jenengan sing? Senopo? Ya itu seupil. Seuprit. Sekecil ini kita enggak mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terlalu. Masih ingat di pelajaran tafsir surat apa di Masjid Agung? Al-Insyiqaq. Bagaimana patuhnya sinten? Bumi dan langit. Idza sama'un syaqqat. Terus napa? Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ketika langit terbelah, jatuh berantakan, hancur berjatuhan isinya. Kapan itu? Pada hari kiamat. Kenapa langit mau hancur padahal sebelumnya kokoh, kuat, tebel? Jawabannya ada di ayat berikutnya. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Karena langit patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan layak seandainya langit patuh kepada Allah. Nunduk kepada Allah. Mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok kita yang sekecil ini nurut sama Allah? Enggak mengagungkan Allah. Itu namanya terlah. Itu bicara tentang langit. Setelah itu Allah berbicara tentang bumi. Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Setelah bumi hancur berantakan, giliran bumi. Setelah langit hancur berantakan, giliran bumi. Allah memerintahkan agar bumi tersebut semakin lebar, kemudian dibikin rata. Gak ada lagi gunung-gunung, gak ada lagi dataran tinggi. Semua berubah menjadi dataran yang sama. Wa alqat ma fiha. Dan bumi mengeluarkan seluruh isinya. Yang manusia, yang emas, yang perak, semuanya dikeluarkan sama bumi. Bumi yang sedemikian besarnya, manut sami'na wata'na. Kenapa? Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Karena Allah yang memerintahkan bumi untuk melakukan itu. Begitu besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga seluruh makhluk ini patuh dan tunduk kepada Allah. Kenapa ada sebagian orang begitu patuh dan tunduk kepada manusia karena jabatannya yang tinggi? Rela mempertaruhkan pekerjaannya demi menaati komandannya. Ya. Kok kemudian kita enggak patuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekuasaannya tanpa batas? Itu aneh. Aneh bin ajaib. Ini buah yang pertama. Apa buah yang pertama? Semakin mencintai dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla. وَصَرْفُ جَمِيعِ أَنْوَاعِ الْإِبَادَةِ لَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. Setelah kita mencintai Allah, mengagungkan Allah. Nak. Nak. Nak. Ayo. Kalau mau ikut di atas, dengerin. Jangan di belakang hijab. Tolong itu yang jamaah. Ayo. Iya. Keluar, nak. Jangan di belakang hijab. Dengerin pengajian. Cinta kemudian apa tadi? Mengagungkan Allah. Cinta dan pengagungan kepada Allah dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan mempersembahkan seluruh ibadah kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak cukup hanya sekedar ngaku napa? Cinta. Ngakune cinta, salate untuk selain Allah, dongane untuk selain Allah, kurbane untuk selain Allah. Itu berarti cinta napa? Palsu. Ya. Kalau cintanya asli pakai shot. Ya. Kalau cintanya napa? Asli. Ya. Maka seluruh ibadah yang dia kerjakan, dia persembahkan hanya kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang pertama. Apa yang pertama? Semakin mencintai dan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Poin yang kedua. Sanian. Innal insana mahma balagha min as-su'dad fi hadhihi ad-dunya fa huwa as-su'dad naqisun zail wa hadha ash-shu'ur yuthmiru at-tawadhu'a fi qalbi al-musawwad wa 'adama istikhdami siyadatihi fi dhulmi an-nasi wa takabburi 'alayhim li'anna as-su'dad al-haqiqiyya al-kamila lillahi 'azza wa jalla kama yang kedua. Kok masih ada suaranya ya? Itu di belakang itu atau di atas? Hah? Di belakang situ. Itu suara di mana itu? Oh, di lantai 3. Ya, tolong yang di lantai 3, anak-anak ikut mendengarkan ya. Poin yang kedua. Rendah hati. Kenapa? Rendah hati saat memiliki kekuasaan. Apa yang kedua? Rendah hati saat memiliki kekuasaan. Rendah hati siapa? Rendah hati kalau rendah diri pada. Beda. Bedanya apa? Nah, rendah diriku minder. Kalau rendah hati, lawannya sombong. Apa lawannya sombong? Ora sombong. Ya iya. Tawadhu. Lawannya pinter ora pinter. Ya. Rendah napa? Hati. Rendah hati ketika memiliki kekuasaan. Itu salah satu buah kita mengimani nama Allah As-Sayyid. Kok bisa demikian? Innal insana, sesungguhnya manusia, mahma balagha minas su'dat fi hadhihi dunia, setinggi apapun kekuasaannya di dunia ini, sebesar apapun kekuasaannya, setinggi apapun jabatannya di dunia ini, fahuwa su'dadun naqisun za'il, pasti kekuasaan itu adalah kekuasaan yang terbatas dan akan berakhir. Kekuasaan terbatas dan akan berakhir. Terbatas. Terbatas dengan apa? Terbatas dengan teritorial. Apa teritorial? Wilayah. Ya. Camat Kalimanah, ya kekuasaannya di mana? Kalimanah. Bupati Purbalingga, kekuasaannya di mana? Purbalingga. Gubernur Jawa Tengah, kekuasaannya di Jawa Tengah. Presiden Indonesia, kekuasaannya di Indonesia. Kalau sudah keluar dari teritorialnya, dia tidak punya kuasa. Ini namanya keterbatasan. Kekuasaan di rumah. Terbatas atau tidak? Apalagi di rumah. Jenengan berkuasa di rumah. Anak, istri di bawah kekuasaan jenengan, bapak-bapak. Tapi begitu keluar rumah, anaknya tanggane kok. Gak bisa. Kekuasaan manusia itu terbatas. Dan, apa tadi? Ada akhirnya. ada masa jabatannya 5 tahun perpanjangan jadi berapa? 10 tahun perpanjangan, ora bisa. Kan cuma 2 periode secara undang-undang. Entah kalau ada yang iseng berubah undang-undang. Ya tapi kan itu ada presiden seumur hidup. Terbatas enggak? Terbatas. Terbatas apa? Umur. Betul. Terbatas umur. Walaupun dia berhasil untuk mengubah konstitusi, tetap terbatas. Terbatas apa? Umur. Bakalan mati. Setelah mati enggak punya kekuasaan. Jadi yang membuat kita harus rendah hati ketika memiliki kekuasaan adalah keyakinan kita bahwa kekuasaan manusia itu terbatas dan ada akhirnya. Penulis melanjutkan, "Wa hadha asy-syu'uru yuthmiru at-tawadu'a fi qalbil musawwad." Perasaan ini, perasaan bahwa kekuasaan kita di dunia itu terbatas, akan menghasilkan di dalam hati orang tersebut perasaan rendah hati. Alias tawadu. Jadi kalau kita dapat jabatan gue aja petantang, petenteng. Ya, jadi pejabat gue aja petantang, petenteng. Pejabat itu adalah pelayan. Pelayannya sinten? Masyarakat. Namanya pelayan, petantang petenteng, ya ora cocok dadi napa? Pelayan. Ya. Tugasnya melayani masyarakat. Bukan memanfaatkan suara masyarakat. Ya. Pokoknya lho, Masya Allah, jangan dermawan banget. Kapan? Pas kampanye. Barang wis dadi? Kelalen. Kemutan maning kapan? 5 tahun maning. Jangan seperti itu. Jadi jabatan yang kita dapatkan itu terbatas. Makanya karena terbatas, bertawadhu'lah. Ya. Untuk mengecek dan mengetes. Apakah masyarakat itu betul-betul menghargai kita? Lihatlah ketika kita sudah tidak menjabat. Lihatlah ketika kita sudah tidak menjabat. Jadi jangan tertipu sekarang ketika punya jabatan. Ayo sekarang di mana-mana digelarkan karpet merah. Mau turun dari mobil sudah ada yang bukakan pintunya. Munduk-munduk kabean. Setiap ada acara selalu duduknya di depan sendiri. Diberi kesempatan untuk memberikan sambutan. Di mana-mana dielu-elukan. Baik. Mereka mengelu-elukan jenengan karena apa? Karena kebaikan jenengan, ketulusan jenengan, atau karena jabatan yang jenengan. Itu akan ketahuan kapan? Nek wis pensiun. Kalau jenengan pensiun masih digitukan, itu jenengan hebat. Berarti memang karena jenengan itu baik banget sehingga jenengan dihargai karena kebaikan, bukan karena jabatan. Maka tawadhu'lah. Karena sangat terbatasnya jabatan kita, tawadhu'lah ketika memiliki kekuasaan. Termasuk di rumah. Jadi saya khawatirnya kalau dari tadi ngomong pejabat, nyong itu pejabat kok. Akhirnya merasa enggak dibahas. Loh termasuk di rumah. Bapak-bapak ini punya jabatan. Jabatan apa? Kepala RT rumah tangga. Kepala rumah tangga. Jangan mentang-mentang. Otoriter sama istri. Kudu kayak gini, orang kayak gini, minggat. Gak boleh gitu. Sama anak-anak juga harus kita rendah hati sama anak-anak kita. Kalau salah ya ngaku salah. Mengakui kesalahan itu tidak merendahkan kedudukan kita, tidak. Justru itu akan mengangkat kedudukan kita. Orang akan semakin menghargai kita ketika kita mau mengakui kesalahan dan memperbaiki kesalahan kita. Sudah. Jadi perasaan bahwa jabatan kekuasaan itu terbatas akan menumbuhkan di dalam hati kita apa? Perasaan tawadhu. Terus apa lagi? Kata beliau, wa'adama istikhdami siyadatihi fi dhulmin nasi wa takabburi alaihim. Dan tidak memanfaatkan jabatan itu untuk berbuat zalim kepada orang lain. Hati-hati. Tidak berbuat apa? Zalim. Zalim itu macam-macam. Bisa terkait dengan nyawa. Menghilangkan nyawa orang lain. Bisa terkait dengan harta. Ya. Ngerampok tanahnya orang lain. Mentang-mentang lagi punya posisi. Sehingga dengan mudahnya mengubah sertifikat orang lain. Bisa terkait dengan nyawa. Bisa terkait dengan harta. Bisa terkait dengan harga diri dan kehormatan seseorang. Hati-hati di perbuatan zalim. Jadi jangan mentang-mentang punya kedudukan, punya jabatan, punya kekuasaan. Kemudian semena-mena berbuat zalim. Termasuk di rumah. Bapak-bapak, jenengan sekarang bisa ngatur-ngatur, maksa-maksa putrane jenengan yang masih kecil. Dan jenengan akan mengatakan, wah anak saya nurut kok Ustaz. Anak saya nurut. Orang nurut gari digebuki. Betul lima nurut. Oke, sekarang dulu. Kenapa dia nurut? Takut. Kenapa takut? Digebuki. Ya. Yeah. Kenapa dia enggak melawan? Takut balik maning. Karena dia kecil, jenengan. Dia lemah, jenengan. Kuat. 20 tahun maning. Nah, 20 tahun lagi. Posisi akan berbalik. Bocah sing cilik jadi gede. Sing lemah jadi kuat. Jenengan sing siki kuat jadi. Apa harus nunggu masa itu? Kemudian kondisinya berbalik. Dulu dia dipukuli, sekarang dia memukuli. Na'udzubillahi min. Jangan tunggu datangnya itu. Jadi punya kekuasaan itu jangan mentang-mentang. Walaupun itu level terkecil sekalipun. Justru kita gunakan kekuasaan itu untuk memberikan yang terbaik buat dunia dan akhirat kita. Justru karena kita punya kekuasaan itu, kita berikan yang terbaik buat dunia dan akhirat kita. Buat dunia yang jenengan ngurusi urusan masyarakat. Kalau bisa dimudahkan, jangan di. Aja kebalikan, nek bisa dipersulit, kenapa? Dipermudah. Nek bisa rampung gawe KTP sedina, aja digawe sebulan. Ya. Kalau kejadian kecelakaan itu bisa diselesaikan tanpa uang, kenapa minta uang? Itu namanya menangis di atas, menari di atas penderitaan orang lain. Ora berkah. Duit yang Anda dapatkan itu tidak berkah. Kok bisa gitu? Ada orang lagi susah malah diperes. La haula wala quwata illa. dan Allah Maha Kuasa. Perbuatan zalim itu bisa disegerakan balasannya. Di mana? Di dunia sebelum di akhirat. Sehingga orang yang memeras, orang-orang yang lagi kesusahan itu, akan datang suatu masa dia yang diperas oleh orang lain yang lebih tinggi kekuasaan. Saat itulah ingat baik-baik. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan apa? Perbuatan yang kita kerjakan. Maka untuk dunia kita, berikan yang terbaik buat masyarakat. Untuk akhirat kita apa? Nyari pahala. Nyari apa? Pahala. Ya. Nyari pahalanya gimana? Tanda tangan jenengan sekarang itu lagi berharga misalnya. IMB misalnya. Jenengan bisa mengeluarkan apa? IMB. Izin membangun. Izin mendirikan. Kalau memang syarat-syaratnya sudah lengkap. Masjid, pesantren, sekolah, panti asuhan. Lu usah ditariki duitnya orang anak pancen aturannya. Kalau ada aturannya enggak masalah. Enggak ada aturannya. Udah cepet tanda tangan nih. Gue pahala jariahin jenengan. Masa nganti pesantren, masjid, aturan aturan narik duit di apa? Tariki duit kebangetan teman. Jenengan pengen dapat pahala atau enggak? Ini mumpung tanda tangannya jenengan bisa menghasilkan apa? Saya senang ketika ada aturan dari pemerintah kita di Pemda itu. WTR. WTR. Apa WTR? Wilayah tanpa rokok. Ya, aku lebih ngerti ke aturan gue. Wilayah tanpa rokok. Jadi ada wilayah-wilayah yang gak boleh merokok di situ. Salah satunya masjid. Alhamdulillah. Senang banget aku. Ya, makanya saya pasang di depan. Salah satunya juga sekolah. Pondok sekolah itu. Sekolah. Jadi pondoknya aja gue tempat wujud. Ya. Ustaznya orang aku, ustaz orang wujud. Ya. Tulis. Itu jariah itu. Bikin aturan-aturan yang bisa menghasilkan pahala. Ya. Tempat-tempat umum, kendaraan umum. Ya, tempat-tempat umum yang gak boleh. Ada aturannya. Ya. Bisa dituntut secara pidana. Bagus itu. Dukung itu. Ya. Jadi, mumpung jenengan ini dengan jabatan bisa menghasilkan aturan-aturan yang membuat baik masyarakat dan bisa menghasilkan pahala buat jenengan, maka manfaatkan posisi tersebut untuk kebaikan. Jadi, jangan sebaliknya memanfaatkan untuk mengembalikan modal wong 5 tahun kok. Entongnya akeh kok. Habis banyak masa enggak baliknya. Akhirnya OTT. Nauzubillahi min. Ya. Ayo, lanjut. كما يثمر ذلك أيضا التعلق بالله وحده خوفا ورجاء واستعانة وتوكلا لأنه المالك المتصرف المدبر شؤون عباده وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها سبحانه ومن ثم يزول الخوف والتعظيم من قلوب الناس نحو السيد من البشر الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يملكه لغيره فلا يذل له ولا يخضع وإنما يذل لله وحده السيد الصمد. نعم. Yang ketiga, buah yang ketiga adalah takut dan berharap hanya kepada Allah. Apa yang ketiga? Takut dan berharap hanya kepada sinten? Allah. Kenapa demikian? Karena penguasa mutlak itu cuma Allah. Yang menentukan kita diterima, tidak diterima, naik jabatan, tidak naik jabatan, dapat duit, tidak dapat duit, diterima, ditolak, sinten? Allah. Karena Allah penguasa mutlak alam semesta. Jadi enggak perlu kita berharap dan takut kepada selain Allah. Sekalipun dia itu punya kekuasaan, sesungguhnya kekuasaan dia pun juga di bawah kendali kekuasaannya sinten? Allah Subhanahu wa taala. Cepat atau lambat dia akan kehilangan kekuasaan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah sirna kekuasaannya. Maka kenapa kita berharap dan takut kepada manusia yang kekuasaannya terbatas. Sedangkan kita tidak takut dan berharap kepada Allah yang kekuasaannya tanpa batas. Dan ini pernah saya sampaikan kemarin. Kalau, wah ini kalau sholat nanti bisa enggak naik jabatan. Ya wis sholat baik. Kenapa takut sholat gara-gara apa? Nanti jadi enggak naik jabatan. Remeh banget. Cuma gara-gara takut enggak naik jabatan terus jadi mboten apa? Mboten sholat. Wah nanti kalau saya nutup aurat, nanti gaji saya dipotong. Ora apa-apa. Tutup aurat. Takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, berharapnya kepada Allah. Rizki itu bukan dari bos. Rizki itu dari sinten? Dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan duitnya bos itu juga yang ngasih Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meyakini nama As-Sayyid ini, kita akan terbiasa untuk takut hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Karena yang bisa menimpakan mara bahaya Allah, yang bisa memberikan manfaat juga hanya Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa ini? Tiga. Apa yang pertama tadi? Semakin mencintai dan mengagungkan Allah. Yang kedua, rendah hati kapan? Saat memiliki kekuasaan. Yang ketiga, takut dan berharap hanya kepada Allah. Yang terakhir, salisan inna syarafa was-su'dada al-haqiqiyya fi hadhihi ad-dunya inma yunalu bi ta'atillahi ta'ala wa taqwah haythu innal karamata wash-sharafa war-rif'ata wa 'uluwa ad-dhikri wa hadhihi arkanu as-su'dadi inma hiya li anbiya'illahi 'azza wa jalla wa awliya'ihi wa hum as-sadatu 'ala an-nas amma al-kafarat wal-munafiquna wal-fussaqu fala karamata lahum wa la syada. Buah yang keempat, ketika kita mengimani nama Allah As-Sayyid, kita akan meyakini kemuliaan hakiki didapatkan hanya dengan ketakwaan. Napa? Kemuliaan hakiki hanya didapatkan dengan napa? Ketakwaan. Jadi penghargaan, kemuliaan, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah, itu hanya didapatkan dengan ketakwaan. Jadi kalau orang yang tidak bertakwa, sekalipun di dunianya kelihatan kayak dimuliakan, sejatinya itu kemuliaan yang semu. Temu berarti mboten hakiki. Saya kasih contoh. Mari kita bikin perbandingan antara dua manusia berikut ini. Namrud sama sinten? Namrud sama Nabi Ibrahim. Fir'aun sama Nabi Musa. Abu Lahab sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman mereka, siapa yang kelihatan mulia? Siapa yang punya istana? Siapa yang punya pasukan? Siapa yang dielulukan? Sinten? Namrud atau Nabi Ibrahim? Namrud. Fir'aun atau Nabi Musa? Abu Lahab atau Rasul SAW? Abu Lahab. Kapan? Dulu. Sekarang. Ngacung sing anaknya jenengnya Namrud. Apa Fir'aun? Apa Abu Lahab? setahu saya, sampai orang-orang kafir pun, sampai orang-orang kafir pun, saya belum pernah nemu ada yang anaknya dinamai Fir'aun. Anaknya dinamai Abu Lahab, Namrud. Ibrahim, orang kafir pun banyak, Abraham. Itu kan sebenarnya lain atau nama lain dari sinten? Ibrahim. Muhammad jangan tanya. Banyak banget yang namanya Muhammad. Musa juga banyak. Gak ada satupun manusia di muka bumi ini. Setahu kami, ya, setelah mereka-mereka meninggal ini, orang-orang yang beriman terutama, yang mau memberi anaknya dengan nama-nama orang-orang jahat itu. Padahal mungkin bapaknya koruptor. Padahal mungkin bapaknya pembunuh. Padahal mungkin bapaknya pemabok. Ketika ditanya anaknya siapa? Muhammad, Masya Allah. Malah dia bapaknya Muhammad. Mungkin. Ya. Tapi enggak mencerminkan apa? Mencerminkan, enggak mencerminkan perilakunya. Padahal dulu Namrud, Fir'aun, Abu Lahab adalah orang-orang yang dimuliakan. Punya pasukan yang sangat patuh kepada mereka. Abu Lahab itu punya majelis. Majelis itu semacam apa? Tempat duduk di samping Ka'bah. Yang tidak boleh ada orang lain duduk di situ. Khusus hanya untuk manusia-manusia yang bangsawan, berdarah biru, ya, dihargai, dihormati. Tapi karena dia tidak bertakwa, tidak beriman. Mulai dari 1400 tahun yang lalu. Sampai entah, mungkin sampai hari kiamat. Di mana-mana namanya dicela dengan membaca sebuah surat. Apa? Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Bayangkan. Mencela Abu Lahab dapat pahala. Ya atau tidak? Pahalanya berapa? Hitung baik. Satu huruf. 10. Ya. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Tidak mau. 15. 15 kali 10 berapa? 150 pahala. Itu baru ayat pertama. Bayangkan. Nabi kita Muhammad SAW, namanya tinggi. Satu surat khusus diabadikan untuk memuji Nabi kita Muhammad SAW. Surat apa namanya? Muhammad. Yang itu surat Al-Lahab. Tapi isinya mencela Abu Lahab. Maka kemuliaan didapatkan dengan ketakwaan. Jenengan punya anak, didik untuk bertakwa. Belajar umum oke. Sekedar untuk kebutuhan dia, biar bisa hidup. Ora dilomboni pas tuku. Ya, tahu jujul, tahu beli. Ya, 10 ribu, belinya 100, ya kembalinya berapa? 9.900, ora bingung lah. Belajar umum, oke. Okay. Bahasa Indonesia, perlukan. Ya. Tapi belajar agama prioritas utama kita. Karena kemuliaan seseorang bukan diukur dari seberapa dia memiliki ilmu-ilmu duniawi, tapi sejauh mana dia bertakwa kepada Allah, dan ketakwaan itu dibangun di atas ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah kita akan melanjutkan ke nama-nama Allah yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.